beli jani subang ngelane lenang usu bakal lain dewetiang kan beli jani subang merasa terkenal usu bakal lain dewetiang nanging ingatang manian subet yang sing ada kejepesan beli masal selang sing jengek-jengek saja tiang mula sing manis-manis ganti nangin kena tiang mula tulos kan beli teja beli ngeragu akan nanti tiang sing kau takut kehilangan beli muani cara beli sing ngai sakit hati liu anak yang ngantre kau yang sing begitu ngelarang beli kau ngudang sing begitu tiang kau ngerambang nyak beli pun tak pantik kau ngale anelenan sing begitu tiang kau ngerambang nangeng ingetang manian subet yang sing ada kejepesan beli pasang selang tiang mula sing jengek-jengek saja tiang mula